الفاتحة بالقبول تمام خلص المأمول وصلاح الشأن ظاهر الباطن للأرواح والدين لكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ما إلى أولياء صلاح أهل بلدة أنا الحبيب عبد الله محمد هدانا الأشيخ بك من سنة وبركاته وصار من مريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ini? At-Taimu Syakir ya. Hah? At-Tiyaratu. At-Tiyaratu syirkun rawahu Ahmad. At-Tiyaratu syirkun rawahu Ahmad. Orang percaya dengan nasib bersandarkan burung, maka itu adalah bagian daripada kesyirikan. Dahulu orang Arab mereka menggantungkan nasib dengan burung. Kalau pagi hari dia melihat burung tadi itu arahnya ke kanan, oh berarti nasibku mujur ada ke kanan. Kalau ke kiri nanti akhirnya nasibnya naas. Paham ya? Kalau dia melihat ke kiri, waduh ini kita ini harus ke kiri nih. Ini bahaya ini. Hah? Kalau sudah ke kiri, ke kanan, dia merasa lega. Kenapa? Ini tanda baik berarti. Kalau ke kiri, waduh, hari ini hari yang naas. Paham nih ya? Ini namanya at-tiara. Tiara itu adalah satu jenis kesyirikan. Wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ada dalam hatinya masih itu ada. Walakinallahu yudhibu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu semuanya dengan tawakal. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu itu meyakini begitu, jangan-jangan terjadi benar nanti. Itu semuanya karena dhonnya kamu, prasangka kamu aja. Wah Tuhan membuat aku hari ini sial. Sial beneran ini. Itu semuanya akan hilang kalau tawakal. Udahlah tawakal, pasrah sama Allah. Hilang dah itu penyakit. Paham nih ya? Di Indonesia ada, tapi bukan dengan burung, dengan tekek. Tekek, tekek. Siji, loro, telu. Aduh ganjil. Wah genep ini. Nah ini tidak benar ini. Hati-hati. Jangan Anda berkeyakinan demikian. Tidak. Tawakal, pasrah sama Allah. Law annal awwalina wal akhirin istama'u ala an yusibaka ayusibaka syai'un lam yusibaka syai'un illa ayyajtama'u ala syai'in lam yusibaka illa ma qad kataballahu lak. Mereka itu kalau seandainya bersatu manusia dulu dan yang akan datang, jin atau manusianya sepakat untuk membuat kamu tadi itu misalnya sakit atau yang lainnya, enggak akan bisa menimpa kamu kecuali yang udah ditakdir kok sama Allah. Dibaca-bacaikah kamu? Diusahakankah kamu misalnya rugikah, sakitkah? Enggak akan bisa menimpa kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Memberikan manfaat juga begitu. Ayo kita memberikan manfaat, ayo. Enggak akan bisa kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu enggak usah kita menjadi orang yang begitu licik jadinya. Licik jadinya. Masya Allah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan kepada mereka, lan yusibana, tidak akan sampai kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah di Allah tentukan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah yang membantu kami, Allah yang sudah mengatur kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Nah, jangan kita menjadi orang begitu licik begitu. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kita ini menjadi orang yang tidak sampai gundah setiap saatnya, gelisah setiap saatnya, mengajarkan kepada kita doa-doa untuk supaya kita ini mantap, enggak sampai menjadi orang ketakutan, enggak sampai orang yang menjadi gelisah, enggak sampai menjadi orang yang cemas. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Kalau sudah kamu cemas, kalau kamu sudah khawatir, baca ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Begitu seharusnya orang Islam. Jangan nanti akhirnya tekek yang dibuat standarnya, burung yang dibuat standarnya, jangan. Masya Allah. Di hari kiamat itu Nabi gambarkan begini, saudara. Di hari kiamat ini Nabi bersama umatnya itu berkelompok-kelompok. Ada dipimpin Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi itu. Ada Nabi umatnya siji. Ada Nabi umatnya dua. Ada Nabi beberapa umatnya. Ada Nabi kelompok kecil. Ada Nabi yang umatnya banyak. Ketika melihat Rasulullah kelompok yang besar, waduh, jangan-jangan itu umatku. Ternyata dikatakan, bukan wahai Muhammad, itu adalah umatnya Nabi Musa. Nabi Musa pengikutnya banyak. Tapi ternyata ada yang lebih banyak lagi dari segala penjuru. Loh, ini umatnya siapa ini? Maka dinyatakan, mereka adalah umatmu. Dan di antara umatmu ada 70 ribu orang-orang khusus masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Semua dihisab, 70 orang ini, 70 ribu orang ini enggak dihisab. Siapa mereka orang yang enggak dihisab? Humul ladzina la yargun wa la yastargun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang pasrah sama Allah. Orang yang mereka tadi itu tidak mau, apa ya, kalau bahasa sekarang dimantra-mantrai, tidak juga main mantra-mantra, tidak juga pakai mengandalkan burung kah, tekek kah, atau yang lainnya, keris kah, ya, kul buntuk kah, wesi kuning kah, enggak mau mengandalkan itu. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang pasrah sama Tuhan. Ya udahlah, semuanya itu dari Allah. Ada seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan, dia menyatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum, doakan aku ya, dia termasuk golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab. Maka Nabi menyatakan, anta minhum, kamu memang termasuk golongan mereka, wahai Ukashah. Satu orang lagi juga begitu, melihat Ukashah begitu, dia ingin, enggak dari hati nih, enggak dari ya, kalau Ukashah dari hati, aku juga ya Rasul ya. Kata Nabi, sabaga kabia Ukashah, ketimian Ukashah kamu, udah keduluan Ukashah. Ukashah memang berharap kalau ini ikut-ikutan. Nah, kita ini kadang-kadang mudah-mudahan wa ma'hum 70 alfan yadkhuluna jannata bi rahmatihi, Allahumma ij'alna minhum. Hah? Allahumma ij'alna minhum. Tapi enggak serius. Ij'alna minhum enggak serius. Hanya ikut-ikutan tok. Lah ini sabagoka bi Ukashah. Tapi kalau Ukashah memang serius berharap, kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk golongan itu. Nah, itu enggak usah kita terlalu mengandalkan jimat, saudara ya. Enggak usah kita terlalu mengandalkan kul bunte atau yang lainnya. Ya. Idzil maniyatu anshabat adfaraha alfaita kullatamimatin la tanfa'u. Kalau sudah mati itu mencengkramkan kukunya untuk menerkam kita, artinya wiswayai jimat satrek, jimat bacaan macam-macam kamu bawa sebanyak mungkin gak akan manfaat. Kira-kira ada manfaat itu semuanya yang bisa menolak kematian kamu? Gak akan bisa. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, dimanapun kamu berada, mati akan menjemput dan menemui kamu sekalipun dalam benteng yang kokoh. Paham nih ya? Jangan jadi orang licik. Jangan jadi orang yang licik. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Dipukul pedang enggak mempan. Ditombak, tombaknya yang putung. Tombaknya putus misalnya. Rambutnya disilet, silitnya yang putus. Ternyata matinya bukan dengan tombak, dengan pedang, dengan seekor nyamuk. Kena DBD mati. Lah, lebih hebat mana mati dibunuh nyamuk sama mati berhadapan dengan musuh? Ah, lebih berharga begitu. Karena itu jangan kamu tadi itu menjadi orang yang licik. Tawakal sama Allah. Kenapa sih? Gak ada masalah. Mau mati kamu tadi itu di atas kasur, di rumah sakit, di medan pertempuran, kah dibunuh sama orang, tawakal sama Allah. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Orang kalau tawakal insya Allah dilindungi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, cukup dah Allah menjadi pelindungnya. Kalau sudah dilindungi sama Allah, ya enggak perlu panser, enggak perlu tank, enggak perlu bedil, enggak perlu tameng, enggak perlu tentara, enggak perlu pengawal. Kalau sudah dilindungi Allah, tuh lihat bagaimana Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk gua, dikejar-kejar sama orang kafir, mau dibunuh. Bagaimana Allah mengutus pasukannya? Ya, sarang laba-laba, saudara, sama burung darah. Dengan sarang laba-laba, mereka gak mampu menembus Nabi. Sarang laba-laba. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Paling metalnya rumahnya laba-laba, enggak perlu berdoser. Konsembul rusak. Enggak perlu penggusuran seperti di Jakarta gitu sampai dengan alat-alat berat, enggak perlu. Dengan dua ekor burung dara. Burung dara itu burung paling giras. Kamu jalan aja, langsung dia lari. Dilihat burung dara nganggremi di situ. Enggak mungkin, Kak, ada burung dara menjaga telurnya di halayak rame. Enggak ada. Pasti cari tempat-tempat yang sepi. Kemudian apa namanya, sarang laba-laba. Wah, kalau ada sarang laba-laba dimasuki sama orang, tidak mungkin sarang laba-labanya itu menjadi masih ada. Pasti sudah rusak. Terbedah itu. Ternyata Allah melindungi dengan sarang laba-laba dan boroda. Wigayatullahi agnat ammudha'afatin minad duru'i wa an'alim minal utumi. Ternyata perlindungan Allah Subhanahu wa taala enggak perlu benteng, enggak perlu tameng, enggak perlu senjata, dengan itu aja cukup. Dhannul hamama wa dhannul ankabau ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wigayatullahi aghnat ammu dha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Begitu. Nah, karena itu jangan Anda menjadi orang yang licik begitu. Kayak ingin ini, Rek. Gimana? Tentang. Jangan mau kamu diberdayakan sama suaranya tekek. Kamu harus tentang itu semua. Paham nih ya? Karena itu salafnya kita dulu ada istilah akhir rebu safar ya. Akhir rebu safar. Orang-orang Arab itu paling ketakutan sama akhir rebu safar itu. Akhir rebu bulan bulan Safar. Paling ketakutan. Kenapa? Enggak ada yang selamat dah. Karena itu mereka enggak mau keluar rumah. Nyepi dia. Ketakutan dia. Enggak mau bekerja. Tutup semuanya. Enggak mau keluar rumah. Anak-anaknya dilarang keluar rumah. Ketakutan dulu. Maka salaf kita, karena ada hadis, la tiarata, wala adwa, wala safar, Jangan kamu meyakini yang enggak-enggak. Bulan Safar ini, burung itu, jangan. Maka salaf kita mengatur, yang ketakutan sekarang harus tawakal. Caranya tawakal gimana? Caranya tawakal gimana? Wah, tidak ada apa-apa, main domino gitu. Bukan. Caranya tawakal itu gimana? Agil fatawakal. Kalau punya kuda, diikat, kemudian pasrah. Caranya tawakal gimana kalau kamu sakit? Wah, biar sudah, enggak berobat. Supaya waktunya mati ya mati. Mana rokoknya? Waktunya mati ya mati. Mana gulanya? Begitu. Itu bukan tawakal, bodoh namanya. Tawakal itu kalau kamu tadi itu sakit, berobat, berharap sehat. Itu namanya tawakal. Ketika kamu kayak takut, gimana tawakalnya? Tawakalnya kamu berdoa, berzikir, kemudian pasrah. Itu tawakal namanya. Di sinilah salaf menyatakan kalau bulan Safar itu baca ini, kamu baca itu, insya Allah kamu selamat. Nah, kan enak. Jadi itu bukan karena meyakini seperti orang-orang jahiliyah, tetapi merubah image jahiliyah kepada image Islam. Begitu yang diatur sama salaf. Dulu mereka enggak mau keluar dari rumah karena ketakutan. Akhir rebut keluar. Keluar untuk apa? Mayoran. Rekreasi. Sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu semuanya adalah satu bentuk protes atau penentangan dengan keyakinan jahiliyah. Begitu maksudnya. Jangan dianggap ini adalah warisan jahiliyah. Kamu cocok sejarah kamu itu. Jahiliyah tadi itu enggak begitu. Jahiliyah itu ketakutan, kita berharap selama jahiliyah mereka tidak keluar dari rumah, kita keluar rumah, malah di rumah tadi itu dibuatkan sedekah. Sampai di Indonesia istilahnya jenang Safar. Ya, dibuatkan seperti bubur Safar. Kenapa? Untuk melawan adat-adat jahiliyah, buat bubur Safar. Rayakan hari itu, enggak perlu ketakutan. Hari itu kita buat hari saling bersedekah. Kasih fuqara ul masakin, kasih anak-anak yatim, jenang Safar. Loh. Nikmat jadinya. Jadi itu bukan adat jahiliyah, tapi itu merubah adat jahiliyah kepada adat Islami, Mas. Ya. Nah, keliru kalau ada orang menuduh yang tidak-tidak. Alhasil tawakal itu adalah kunci keselamatan kita. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Ya, dalam segala hal pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatnya ada Allah Subhanahu wa taala. Melihat situasi Indonesia sekarang ini. Maka ayo bapak-bapak dan ibu-ibu setiap sholat fardu kita kunut nazilah. Kunut nazilah. Didoakan kaum muslimin ini ya. Kemudian jangan lupa setiap beramal, setiap saatnya baca doa. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin. Insyaallah selamat kok Indonesia. Memang Indonesia ini Pak menjadi kekuatan Islam internasional. Karena itu ada orang-orang yang ingin mengacu Indonesia. Paham ya? Nah, sekarang ini asalnya sampai diisukan anti Bhinneka Tunggal Ika. Padahal enggak ada apa-apa. mulutnya orang-orang yang biadab aja itu. Enggak ada masalah. Mana nanti binatang-binatang. Udah berapa puluh tahun kita sudah hidup bersama. Aman, enggak ada masalah. Mana nanti binatang-binatang lagi. Enggak ada masalah. Hah? Kemudian ada lagi menuduh orang Arab. Ya. Orang Arab mau dibentulkan sama orang Indonesia. Mana mungkin? Iya enggak? Mana mungkin? Loh, orang Arab ini sudah seperti orang Indonesia kok sekarang ini. Hah? Sekarang kita kumpul baca maulid sama-sama, zikir sama-sama, hol sama-sama, pengajian juga sama-sama. Enggak ada. Kemudian kita ini mencintai Indonesia dari hati. Kira-kira ketemu enggak orang-orang Arab tadi itu yang kerja di Indonesia mencari hasil besar daripada bumi Indonesia digowok yang Arab, dibawa ke Arab? Enggak ada. Malah yang di Arab tanahnya dijual untuk ditaruh ada di Indonesia. Tapi kalau Belanda ke Jepang ke atau yang lainnya, atau yang sekarang ini dia bekerja di Indonesia, dibawa ke negerinya kekayaannya, bukan untuk Indonesia. Nah, ini yang enggak benar. Karena itu mau diadu domba. Mas, setelah dengan orang Arab diadu domba, kita dengan habaib. Lah, tambah lagi parah dah. Ya. Setelah dengan habaib, sekarang kita mau diadu domba dengan para kiai. Sebenarnya enggak ada yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya karena mulutnya orang yang kurang ajar. Itu mulutnya orang yang kurang ajar. Nah, karena itu heran anak. Ya enggak? Kalau ada orang yang membicarakan tentang mulutnya orang yang kurang ajar, dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kenapa mulutnya kamu biarkan kurang ajar? Diredam-redam kalau mulutnya orang kurang ajar. Ini sudah keterlaluan, sudah sampai ulamanya dilecehkan begitu. Karena itu pegel sebetulnya ya, panas. Ya, kita harus tetap panas ya. Cuma enggak boleh kita bersikap anarkis. Tunggu fatwa ulama. Kalau fatwanya ulama misalnya jihad, siap jihad enggak? Nah, kalau fatwanya ulama siap kita membela agama, siap enggak? Siap. Kalau fatwanya ulama siap bela negara, siap enggak? Siap. Ya, siap-siap aja dulu. Siap boleh, tapi enggak boleh bertindak. Tindakannya kapan? Tunggu fatwanya ulama. Enggak benar. Ya, enggak benar. Yang kurang ajar begitu diredam-redam. Udahlah, sudah kita memaaf rahmatan lil alamin. Gak dalil. Ini kurang ajar mulutnya. Yang tidak kurang ajar, yang membela agar negara ini dianggap anti NKRI. Ini apa? Nah, ini enggak benar. Lah, kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga lah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Bisa aja kita ngomong juga, kenapa enggak? Kalau tidak bisa membereskan orang yang kurang ngajar dengan ulama, berarti pro PKI. Enak aja kalau buat begitu, enggak benar. Karena itu, udahlah. Nah, kita kepingin negara ini aman. Apa sih urusannya? Enggak ada apa-apa kok. Kok sampai ulama semua pondok-pondok didata? Enggak ada apa-apa kok di sini. Kok sampai misalnya ulama harus mau dibuatkan sertifikasi? Wah, apa mulai dulu ada apa? Enggak ada. Inti enggak usah ngatur penceramahnya ulama dulu. Nanti bisa diatur sama ulama itu. Tapi atur mulutnya satu orang itu. Ngatur mulutnya satu orang aja enggak bisa, mau ngatur nasihatnya ulama, inti enggak benar. Ini sudah satu hal yang tidak masuk akal semuanya. Karena itu udahlah, Jangan kita tambah membuat runyam, tambah membuat yang tidak benar. Akhirnya seakan-akan ini kesalahannya ulama. Apanya kesalahannya ulama? Selama ini siapa yang membina umat nih? Selama ini siapa yang nasihati umat nih? Siapa selama ini siapa yang mengajarkan moralitas ini? Siapa? Udah, karena itu muslimin semuanya hati-hati. Jangan main-main lagi ya dengan duit sekarang. Kalau pilih pemimpin is Islam. Yang akhlaknya benar, jangan karena duit atau yang lainnya. Ini pelajaran bagi kita. Kita mau main-main, akhirnya begini jadinya. Janganlah, kembali lagi kepada ajaran agama. Lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya. Ya, ukur semuanya dengan iman, ukur bersuluh semuanya itu dengan moral. Jangan karena duit. Nah, sekarang kita harus hati-hati. Ya, mau bergabung dengan partai juga lihat ini partai akhlaknya gimana ini. Ini pro siapa ini? Mau mendukung pemimpin, ini pemimpin ini bagaimana ini akhlaknya? Begitu. Mau milih DPR juga begitu. Nah, karena itu jangan Anda keliru memilih jadinya begini jadinya. Ya enggak? Tapi yang jelas, ayo kita berdoa. Kita mohon sama Allah. Insyaallah Allah sayang dengan rakyat Indonesia. Insyaallah Allah sayang dengan masyarakat Indonesia. Kita mohon mudah-mudahan negeri ini aman tetap. Jangan sampai karena beberapa orang negeri ini kacau. Mudah-mudahan itu semuanya pejabat pemerintah Allah kasih sadar untuk pro dengan kita rakyat semuanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat Polri dan TNI Allah kasih sadar untuk pro kepada rakyatnya, rakyat Indonesia semua. Semuanya amin Allahumma. Amin. Jangan ada musuhan, jangan ada kedengkian, tapi kita semuanya harus bersatu untuk negara Indonesia yang mayoritas umat Islam. Amin Allahumma. Amin. Dan saya berbicara begini nih supaya kita tidak terprovokasi. Ya enggak, supaya kita tidak terprovokasi. Udahlah, umat Islam enggak ada yang takut. Ya, umat Islam enggak ada yang takut. Umat Islam ini diam bukan karena takut dengan Anda dengan yang lain, enggak ada. Umat Islam ini siap kok berjihad. Ya enggak? Siap enggak? Umat Islam siap, tapi umat Islam tidak akan memulai kecuali dengan fatwa ulama, dengan perintah ulama, dengan komando ulama. Alhamdulillah ulamanya bijaksana. Iya enggak? Ulamanya bijaksana. Coba kalau ulama yang ada di negeri-negeri yang lainnya, waduh udah angkat senjata dah semuanya ini. Saya yakin dah itu. Kalau ulamanya seperti yang ada di Syria kah, ulamanya seperti yang ada di Iran kah, ada yang lain, wah angkat senjata semuanya. Tapi enggak, alhamdulillah mereka bijaksana, mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah ada di sini. Tapi kalau sudah melampaui batas ulama berfatwa, ya udah kita semuanya juga ingin masuk surga, ya enggak? Sumpek dah di dunia ini juga kita, ya enggak? Nah, mudah-mudahan insyaallah selamat semuanya, amin Allahumma amin. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil, mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan selamat. Dan yang ujian, Allah berikan ilmu yang manfaat, dunia sampai akhirat. Al-hadini yakunia salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal ladzina amin. Bisa tenang ya? Tentram ya? Enggak usah gelisah. Tapi kita tetap memohon kepada Allah selah dan tunggu fatwa ulama ya. Jadi tenang aja, senyum aja, kerja seperti biasa, enggak usah ngadakan macam-macam. Nah, tinggal kita lihat bagaimana ini negeri ini. Hah? Orang-orang yang zalim bagaimana keadaannya? Insyaallah Allah akan buktikan bahwa ternyata orang-orang yang benar itulah yang menang. Amin. Allahumma amin. Ja'al haq wa zahagal batil. Innal batila kana zahugal.